Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan menika mandhar muga beto ilmu sing manfaat. Sakniki kula sampean dugi dateng nomor 89. Kurang lebih judulnya niki adalah Allah menampakkan dirinya di dalam al-maujudat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita asto kitabe nomor 89. Amaroka ayyuhal arifu fi hadhihi dari bin nadhari ila mukawanatihi litarahu zahiran fiha bi'aini basiratika. Amaro merintah sapa Allah ka ing sira ayyuhal arifu he wong kang makrifat maring Allah fi hadhihi dari ing dalam ikilah desa dunya bin nadhari kelawan ngangen-ngangen fi mukawanatihi ing dalem pira-pira perkara kang den wujudaken Allah. Napa perlune litarohu drapun ningali sapa sirahu ing Allah zahiran hale kang zahir via ing dalem mukawanat. Ningali bi aini basiratika kelawan peningal ati sira. Qala ta'ala dawu sapa Allah ta'ala qul inzuru madza fis samawati ila ghairi dzalik. Kul ngucap sira Muhammad unzuru ningalono sira kabeh madza ing apa fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit ila ghairi dzalika maring liyane mengkono-mengkono kabeh minal ayat bayane pira-pira ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kalih sampean nang Allah dipun perintah kengken ningali barang sing zahir. Napa perlune ningali barang sing zahir? Perlune supaya kula kali panjenengan mengetahui bahwa di dalam perkara yang kita lihat itu ada Allah, ngoten. Dadi pancene ndek donya kula mbek sampean mboten dikongkon delok Gusti Allah, tapi dikongkon delok barang sing katon. Artinya ngeten, kita harus tetap menghargai semua sesuatu yang pernah kita lihat. Karena kita punya perasaan bahwa di dalam setiap sesuatu itu tadi wonten Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek pun wonten Allah Subhanahu wa taala, kula mbek sampean kudu ngurmat, mboten oleh mboten ngurmat. Karena kita menghormati sesuatu yang kita lihat, ini berarti kita menghormati Allah. Contoh ngeten, manusia sukanya memburu hayawan untuk dimakan. Nah ini pemerintah punya hak untuk melindungi hayawan-hayawan itu. Akhirnya pemerintah membuat undang-undang melindungi hayawan yang hidup, melindungi pepohonan. Artinya hayawan-hayawan hidup itu selagi kita tidak membutuhkan jangan dibunuh. Lenda anak gaino jadi pateni saken dosa. Kecuali hayawan-hayawan yang membahayakan, kayak dene asab ilmu bikot, tikus, ala jengking, ulon, iki sunat dipateni. Napa kok sunat dipateni? Karena kita melihat sesuatu yang zahir. Dipateni, tapi carane mateni juga harus tata krama. Ojo sak karepan. Wong mateni ula salah ndak dibelah dhisik, diobong langsung niki dosa. Ngoten lho nggih. Dadi ada caranya tersendiri. Sampean duwe wedhus 50. Lah nek gaene ndak napa mara dibelah digledakno. Haram. Kita boleh nyembelih kambing tapi kudu ana manfaat kaya apa dibelih? Didol atau didahar. Yang sekiranya tidak mubadzir. Kalau mubadzir hukumnya dosa. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kanasyaitanu lirabbihi kafura. Orang-orang yang suka mengobral-obral harta benda itu adalah kawannya setan. Dan setan itu sangat kufur kepada Tuhannya. Tetapi tidak sampai katanya beleh nopo. Kudu ada kaya ini. Katanya masak, pamane. Sak omah ini piro masak sampean. Dulure pamane akeh bojo, lanang wedok siji anake 35. Itu diperkirakan setiap hari menghabiskan 1 kilo. Lek wis sedina sewengi kuntek sak kilo setengah, ojo ngeliwet 3 kilo. Napa buang kok ngoten lho. Ini adalah artinya amarakallahu fi hadhi dari bin nadri ila mukawanatihi. Allah memerintahkan kepada kita agar kita melihat barang yang diwujudkan oleh Allah. Artinya melihat, ya menghargai, ya melakukannya sesuai dengan anjuran Allah, ya melakukannya sesuai dengan anjuran orang-orang yang punya kekuasaan. Sampean duwe kayu jati, sing kekarepane sampean kate digawe meja, mrono diketok-ketok, kayu api-api niku diketok-ketok, digawe kayu tumang. Kayu yang lagi pantas untuk dijadikan lemari kok digawe tumang. Iki sampean jenenge melanggar perintah Gusti Allah. Napa? Pemborosan. Boros itu enggak boleh. Ngoten lho. Sampean doyan rokok, rokokan. Walae sampean niku termasuk wong bonafit, dadi rokokan oleh separuh langsung dibuang. Lek sampean niku rokokan, tutukno sampe entek, iku ngono rezekine Gusti Allah. Mangan sego, lek ndak warek ojo mangan. Mangan tanduk cakeke dikei tutup, Bu. Barang dipangan oleh seperempat piring waris dijrarno. Rusak segone niki dosa panjenengan ngoten niku. Itu namanya tidak memandang pada al-mukawanat, tidak menghargai pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lah koyok polisi ngepuki maling niku ya napa? Kok sampe nemen? Ya, nemen pancene kelakuane maling iki jahat. Wong maling niku, wong rampok niku lek kepethuk mangsanya bukan hanya mengambil barangnya, tapi yang membunuh, melukai. Maka pihak yang berwenang boleh berbuat semacam itu yang tujuannya untuk ngapok nih. Itu namanya menghargai. Lek menghargai kiai, ya tangannya diambung. Lek menghargai nun sewu, lek menghargai rakyat nakal, ya koyok polisi menghargai maling ngoten. Itu namanya menghargai. Justru lek onok maling dirumulyakno, lek onok maling iku dihormati, rasanya ya kurang tepat lah ngoten. Itu namanya tidak melihat kepada al-mukawanat. Siji lek kiai sing nangkep maling, lek kiai sing nangkep maling mungkin yang dikedepankan adalah doanya. Tapi lek sing nangkap massa ya apa jare massa, ngoten. Itu cara menghormati. Ya koyok-koyok tata krama karo nang kiai, ambek nang polisi, ambek nang TNI itu kan siji. Ya sama aja. Kita menghormati kiai bagaimana modelnya. Kula ambek panjenengan menghormati guru ya apa carane? Menghormati copet. Ya apa carane menghormati copet? Menghormati maling, menghormati orang pangkat, itu tata kramane ono dewe-dewe. Itu perintahnya Allah agar kita melihat barang yang mukawanat, tujuannya agar kita mengetahui bahwa di dalam sesuatu itu ada Allah. Kalau sudah tahu bahwa di dalam sesuatu itu ada Allah, maksudnya ada kehendaknya Allah secara total, maka kula ambek panjenengan harus menghargai. Kula ambek sampean nang Gusti Allah dikai umah, omah api. Kita harus sadar bahwa di dalam rumah itu ada kehendak Allah. Nah, karena ada kehendak Allah, lendak nemen botone ojo dibongkar-bongkar. Iman. Sak niki wong lombe sampean ngendel napa lae sing akeh duwe, omah sik mapan dibongkar. Iman. Masiapun omah sampean dhewe, duit yang digunakan itu kan adalah keluar dari negara juga. Dan ini namanya penghematan energi. Wong duwe beda motor ndanok gaene ndanok apa-apa, ojo metu meneng omah. Lha apa? Apa kok ngoten? Iman bensine. Bagaimanapun juga bensin itu adalah makhluknya Allah yang juga harus dihargai. Lek ndak anuk gawe ni ojo digawe. Lek ndak anuk gawe ni ojo metu. Penghematan energi iku jenenge menghormati bensin, menghormati solar selaku makhluknya Gusti Allah. Dan ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan air secukupnya lah, ojo lebih-lebih. Nek sampean niku adus cukup dengan memakai air 2 timba, jangan menggunakan 3. Kalau kita cukup menggunakan 3 timba, jangan menggunakan 4. Masih ya wis tak sampean dhewe. Duit, api-api, itu nang menteri keuangan, lek gawe duit ndak oleh di staples. Napa? Karena sekalipun uang itu milik Anda sendiri, ketika uang ini dibelikan sesuatu, maka menjadi miliknya orang. Nah, ketika menjadi miliknya orang ini, maka orang yang memiliki uang itu tadi merasa dirugikan. Dibalekno, ndak gelem, ndak dibalekno, duit jebretan. Lek alasan ndak payu kok dituntut nang pengadilan. Kate ngarani ndak payu ya ndak iso. Ngarani payu awake rugi krana duwe catu. Mau tidak mau tetap itu dirugikan orang lain. Lho niki lho, maknane kula ambek panjenengan kudu menghormati Gusti Allah. Hutan. Jare tiyang sak niki usum penggundulan hutang atau illegal logging. Iki masih wis tak sampean dhewe kudu diukur sak durunge sampean motong pepohonan yang akan sampean potong, kalau bisa persiapkan dulu gantinya. Supaya nopo tanah yang ada di situ biar tidak longsor. Dan ini namanya memandang tanah dan kita menyadari bahwa di dalam tanah itu ada kehendak Allah. Kesadaran kita hal yang seperti ini, itu namanya menyadari dengan perintah Allah. Nyadari dengan kelestarian alam yang memang diperintahkan oleh Allah. Ngoten. Katalah contoh-contoh wonten di ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al ayat. Niki nang Allah kula mek sampean disuruh melihat seseorang untuk menjadi jodoh kita. Niku perintah Allah. Kula mek sampean dikongkon cinta nang wong wedok sing padha menungsone. Untung kula mek sampean iki nang Gusti Allah nanti kongkon cinta nang wedhus. Atau untung kita ini oleh Allah wataknya tidak diberi watak senang nang perempuan yang dari wedhus. Kumpama nang Allah sampean dikei tabiat senang nang wedok tapi wedhus, yo napa sing katene goceng nek dalan. Yo napa pamane sing lanang duwe mobil sing wedok wedhus. Senajan ayu yo isinlah. Lah ini Allah semua sing dadekno kula mek sampean senang nang wong wedok. Nabi Adam senang nang ibu Hawa niku karepane Allah niku. Dan kita disuruh memandang itu. Kita disuruh menghormati mereka. Kita disuruh menghargai mereka. Dan cinta itu, ya wis peparingi Gusti Allah. Loh, cintai nang barang, ini artinya kita diperintah oleh Allah untuk mencintai sesuatu. Dan mencintai sesuatu itu berarti mencintai Allah. Loh, lek namanya cinta, yo enggak ada ceritanya mencintai orang tapi berniatan jelek. Ini ku duduk cinta jenengi. Nafsu. Kalau cinta itu semua yang dilakukan pasti baik. Gak mungkin orang mencintai sesuatu kemudian dia akan melakukan sesuatu yang negatif kepada barang yang dicintai. Gak mungkin. Sampean duwe arloji anyar. Wapi arloji ini sampean nemen senengi. Mungkinkah sampean banting arloji ini? Gak mungkin. Mesti dirumat arloji ini diapi. Kwenekno, dikwenekno. Itu namanya mencintai. Lagu lambik panjenengan. Onten di alam dunia disuruh mencintai sesuatu seperti itu. Artinya jangan merusak. Jangan merugikan. Ojo ngelek-ngelek no. Mila dipenaturakan dening Gusti Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Manusia tidak dikatakan orang yang beriman dengan sempurna kalau mereka itu tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak menyayangi sesamanya seperti menyayangi dirinya sendiri. Baru kalau dia menyayangi yang lain seperti menyayangi dirinya sendiri. Itu dikatakan orang yang beriman dan imannya sempurna menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bagian daripada dawuh amaroka. Fi hadhihi dari bin nazri ila mukawanatihi. Niku wonten di alam dunyo. Wasayaksifu lan bakal buka sopo Gusti Allah. Laka maring siro fitil kateri ing dalem mengkono-mengkono deso akhirat. Angkamali dhatihi saking sampurna ni dhati Gusti Allah. Litaro drapun ningali sirohu ing Allah. Biaini basirotika kelawan meripatih. Kelawan kahanane meripat siro. Faru'yatul ibad. Mongko utawi oleh ningali biro-biro kaulo. Lirabihi maring pangerane ibad. Azza mauluhur sopo Allah. Wajallalan mau agung sopo Allah. Ala hasabi tajallihi iku milang-milang. Ingatasi pertelane Gusti Allah. Lahum maring ibad. Fi hadhi dari indalam ikilah omah. Indalam ikilah teso tunyo. Ya rauna ninga apa fi hadhi dari moko indalam ikilah teso tunyo. Ya rauna ninga li sopo ibadu ing Allah. Zohiron hale kang pertelo sopo Allah. Fil mukawanati indalam biro-biro barang kang den wujudakan Allah. Bi anwari baso irihim. Kelawan biro-biro nure biro-biro peningal atine ibad. Lama tajalla lahum min waro'i hijabihim. Arikalane ngaton sobo Allah. Lahum maring ibad min waro'i hijabihim. Saking burine aling-alingi ibad. Wahwa utawi muhal. Wahwa utawi tajalli. Wahwa utawi hijab. Wahwa utawi hijab ikutil kal mukawanat. Mengkono-mengkono biro-biro barangkang den wujudakan Gusti Allah. Sing mau kula ambik sampean nang Gusti Allah dikongkon dolok. Barang sing diwujudno Gusti Allah wonten dik tunyo. Saniki di akhirat. Nah, di akhirat niki wasayak syifu laka fitil kadari angkama lidatihi. Allah akan memperlihatkan kepada kita di rumah akhirat apa yang diperlihatkan kesempurnaan dzati Gusti Allah. Besok kula mbek sampean di akhirat niku bakal ningali Gusti Allah. Kelawan apa? Biaini basorika. Ningali dengan mata kepala kita. Ningali dengan peningal kula sing panjenengan ketok sak niki-niki. Ya napa carane? Faru'yatul ibadi li rabbihim azza wa jalla ala hasabi tajallihi lahum fi lahum. Carane kula kali panjenengan ningali Gusti Allah ya sesuai dengan kehendaknya Allah, ngoten tok mawon gampangane, Bu. Seberapa kehendak Allah akan menampakkan dirinya kepada kita, disitulah kita akan melihat Allah. Ya ndelok tingkatane lah. Nelok tingkatane dhewe-dhewe, nelok tingkatane amale dhewe-dhewe. Nek amale bagus, nabi ngoten pamane nggih. Para nabi akan melihat Allah dengan sesempurna mungkin. Tapi kalau golongane kula kali panjenengan yo ketok nang Gusti Allah, tapi juga caranya kelihatan kepada Allah itu seperti apa? Itu akan ditentukan bagaimana tajallinya atau menampakkannya Allah kepada kita. Ya napa ngetokake Allah nang kula panjenengan? Nggih koyo pengajian sing kepungkur nika. Zaid nang Gusti Allah didadekaken menungso, nang Gusti Allah diparingi kewajiban salat 5 waktu. Itu tandanya Allah menampakkan dirinya pada waktu sampean mengerjakan salat 5 waktu. Sampean dodolan nang Gusti Allah sampean ndak oleh goro, ndak oleh ngakal-ngakali wong. Nah, Allah menampakkan dirinya kepada kita dengan wujud, dengan bentuk kita tidak boleh melanggar undang-undangnya Gusti Allah dalam hal jual beli. Ngoten, ojo melanggar. Ya itulah caranya Allah menampakkan diri kepada kita. Dan terus kita selaku manusia yang melaksanakan undang-undang Allah, sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah ini? Di dalam jual beli, di dalam pernikahan, di dalam ibadah, di dalam sholat, di dalam haji, sak berapa kita menampakkan diri kepada Allah? Sak piro nuruti kulo sampean nang Gusti Allah wonten di ibadah niku? Ya disitulah menjadi tolok ukurnya Allah menampakkan dirinya kepada kita nanti wonten di alam akhirat. Nek sembayangi kurceng-kurceng, ya Allah ketok didi-didi. Nek sembayangi apik, ya Allah ketok sempurna. Apa jare amale sampean? Nek sedekah didi-didi, ya Allah ketok emek didi-didi. Lek cintai nang ilmu didi-didi, ya kelihatan karena Allah juga sedikit. Mila saking menika, monggo lah kanca-kanca sing wis sadar ibadah, monggo kita tambahi ibadahe nang Gusti Allah. Sing tak sadar ibadah nang Gusti Allah, monggo kita berusaha untuk sadar. Jangan menunggu disuruh orang. Ojo ngenteni dikongkon wong, dijak wong, dilarang wong. Ojo cak, eman sampean. Sampean iku lho. Lek sampean dadine wong apik mergo dijak wong, rugi sampean. Cara wong dagang niki lho. Napa kok rugi nggih? Ganjarane mboten sampean ijeni. Kroyokan karo wong. Tapi lek sampean sadar karepe dhewe, ganjarane ijenan sampean ngijeni. Liane ndak oleh ganjaran. Nun saya bukan berarti pelit tidak. Itu hanya perhitungan seorang manusia. Kayak ngeten. Tapi lek sampean sadar karepe dhewe yo ganjarane dadi tak sampean dhewe. Lek sampean sadar mboten karepe dhewe yo ndak dadi karepe dhewe. Kroyokan karo wong. Ngoten lho. Dadi Allah akan menampakkan dirinya kepada kita dan kita bisa menyaksikan Allah nanti di alam akhirat dengan mata kepala kita pas. Tapi ngetok ini ku ya sesuai dengan amal kita. Kayak dene tiang katene lunga nang Jakarta ngoten. Iso numpak motor bis eceran teko Surabaya, nang Semarang, teko Semarang teng Jogja, teko Jogja teng Jakarta dan seterusnya. Iso numpak bis sing rada apik, patas, bis malam. Jadi sama-sama menuju datang Jakarta, tapi yang dikendarai lain sesuai dengan ukuran amale. Oleh akeh duwe ya iso numpak pesawat. Apa jare duwike? Nek duwike akeh iso pesawat. Nek duwike ndak ana ya ndak iso pesawat. Ngoten. Nek wis jenenge ndak iso pesawat, ya berarti tingkatane tingkatan bis. Ndak iso bis tingkatane ning sore maning. Allah akan terlihat oleh kita nanti di akhirat ya sesuai dengan amal kita ketika kita di dunia. Fa fi hadzihi yarawnahu zahiran fil mukawanat. Di dalam di dunia ini kita melihat Allah secara zahir ada di dalam makhluk. Amen delok lemari. Nek lemari kono Gusti Allah nggih wonten. Zahir, zahir. Napa zahire? Lek ndak ana Gusti Allah, lemari ku ndak ana. Ngono lho. Dadi lek ana lemari berarti ana Allah. Nek ndi? Ya lek lemari ku ono. Waduh, Iki kok koyok katene mlebu nang hakikat, lu pancene hakikat. Tapi kita tetap di dunia kita diperintahkan untuk melihat sesuatu yang ada. Artinya, lek sampean ketok lemari, sampean ditakoni wong, "Apa iki jenenge?" Tetep lemari. Sampean ono lemari ditakoni nang wong, "Apa iki?" Allah ya keliru. Karena Allah amaroka fi hadhihi dari bin nadri ilal mukawana. Tapi Allah ada di situ ya zahir ketok wele-wele Gusti Allah di lemari ku. Ono, di mana saja sesuatu ada, di situ ada Allah. Tapi jangan kita katakan bahwa lemari itu adalah Allah. Lemari itu adalah Tuhan. Tak bisa. Kula paleni maning, khawatir keliru. Nah, ini kita tak jero nih. Allah itu zahir terlihat di dalam sesuatu yang kita lihat. Zahir Gusti Allah niku. Tapi kita diperintahkan untuk melihat mukawanatnya. Artinya, nek ketok barang ditakoni apa iki? Jawaban yo, pamani lemari. Ojo dijawab apa ini? Allah enggak boleh. Karena memang perintahnya Allah kita itu disuruh melihat lemari. Lah nanti ono di akhirat kula mbek sampean dikongkon delok Gusti Allah. Ketok pun ono Gusti Allah iku besok. Ngaten lho. Akan terlihat pada diri kita. Min wara'i hijabim, Allah akan memperlihatkan zatnya kepada kita dari belakang hijabnya. Kula baleni. Lamma tajalla lahum min wara'i hijabihim wa huwa tilkal mukawanat. Walidha amarahum bin nadhri fiha. Walidhalan krono mengkini-mengkini hijab. Tenawan pun. Amaro merintah sob Allahum ing ibad bin nadhri kelawan ningali. Fiha ing dalam mukawanat. Wafid daril akhirat ilan dalam desu akhirat. Yarona bakal ningali sob ibad huing Allah. Iyanan hale ketinggal moto. Bi anwari abusorihim kelawan biro-biro nur. Biro-biro peninggal atini ibad. Min goyri hijabin sakin tanpa aling-aling. Sakjane Allah ni kuis memerintahkan kita. Sakjane kita ini di dalam perkoro maujud niki sudah melihat Allah dengan jelas. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada kita, tapi dari belakangnya hijab. Artinya belakangnya hijab ini guna apa? Ya, Allah itu terlihat. Cuma ada hijab. Apa hijabnya? Hijabnya nggih barang sing maujud. Lemari. Allah ketok nang lemari. Nggih. Sebetulnya Allah ada di dalam lemari itu, tapi terhalang oleh lemari. Maka dari itu yang diperintahkan oleh Allah adalah melihat lemari. Ojo ndelok Allahnya. Allah itu tidak diperintahkan untuk melihat pun kita bisa melihat. Di lemari ini kubun. Pundi. Ya terhalang oleh lemari. Makanya yang disuruh lihat adalah lemari. Karena yang menghalangi adalah lemari. Lemari iki nang sampean kudu toto. Api ono lemariku. Jangan-jangan krono ngeroso lemari ini sampean pegel nang sing wedok diantem kocone langsung pecah. Itu namanya sampean tidak melihat Allah di dalam lemari. Tidak menghargai datang Gusti Allah sebagai zat yang menampakkan lemari dan memberikan lemari itu kepada sampean. Ya Allah saja ini ketok zahir ana di lemari ini cuma dari belakangnya hijab. Apa hijabnya? Ya hijab lemari ini. Intine lek moto niki ndak iso ketok pangeran karena ada halangan. Halangannya ya halangan barang sing nilainya sama kali moto. Apa barang yang nilainya sama dengan mata? Ya lemari. Ibarat lemari dan lainnya, kursi, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Lah engkuk le'onon di akhirat, ya raunahu iyanan. Nanti kalau di akhirat kita akan melihat Allah secara langsung dengan nur mata hati kita tanpa ada hijab. Karena di akhirat sudah enggak ada hijab. Lemari ketok indik dunyo, iku hijab. Lain di akhirat, betul ketok pun lemari ini yang terlihat langsung Allah. Apapun yang kita lihat nanti di dunia, di akhirat, itu langsung Allah. Cuma menampakkannya itu sesuai dengan tajalinya Allah kepada kita. Jadi ini kawau loh. Tentang Al-Quran ini. Lahum fiha fakihatu wa lahum fiha ma tajtahun. Di dunia, di suarga ini sampean akan memperoleh sesuatu yang kita kehendaki dan kita inginkan. Mutaki'ina alal aro'iki. Dan semacam-macam. Segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu adalah perwujudan langsung saking ngersane Gusti Allah. Sampeyan ten tauhid nih, nuwun sewu. Rodok jero. Kebapas titik. Intinya napa sing kula omongaken sampean ndek donya niki sakjane wis ketok Gusti Allah. Cuman terhalang oleh mukawanatnya. Watu, ndek watu iku ana Gusti Allah, tapi kita terhalang oleh batu itu tadi. Lah kok iso ngarani oleh Allah? Ana Allah ndek watu niku nggih maksude, kalau Allah enggak ada, batu itu enggak ada. Jadi batu itu ada karena ada Allah. Di mana? Ya di dalamnya batu itu. Cuma kita terhalang. Lah karena terhalang, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat batu. Kalau yang diperintahkan untuk melihat batu, lek ana wong takon, "Apa iki?" Ya aja dijawab pangeran. Tetap kita jawab menjawab, "Ini adalah batu." Ngeten. Wa hadza ghayatul kasyfi. Pemandangan di akhirat nanti ketika kita melihat Allah langsung dengan mata kepala sendiri itu namanya ghayatul zuhur. Adalah penglihatan yang sangat jelas sekali. Wal kasyfi dan sangat jelas. Wa ru'yatu fid dunya 'alal wajhil madhkur khassatun bil 'arifin. Lek ndek donya kepengin ketok model sing koyo niku wau, wah ndelok tingkatane. Yelo, mungkin pengawasan kula ingkang sak menika kula cekapi sak monten kemawon. Mandar muga pengawasan kita dadoso membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita hidup di dunia sampai di alam akhirat nanti, sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang sangat stabil, tidak gupu, mboten miring ngalor, mboten miring ngidul, tapi sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kintene sakmenten ingkang saged dalem aturake. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.